ora juru ri ta. Wah. Wong ngono jangger mari kae tadi rek. Kok tetap bu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Wong atase jula juli ayo. Rumakno. Torean tontonan kerikil anake watu. Telepean keloyongan sing dipikir kadak wis duwe putu. Tak kalah dise. Beri. Ayo mulai nang gunung cari. Sabari melayu aja. Yeah. Apa sing penting kan di sini. Di sini ya beton. Tapi ya mbakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Adik omahku tak bangun omah gedong. Adik ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabu irunge kaya buta terong. Tapi tepat aku bangun omah iki biar iku acara omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embung. Saiki termasuk kelas jalan. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku panjenengan teko rejeki. Ana paribasa nyambut gawe direwangi udan kaudanan. Panas kepanasan, tak mengenal apa ya, tak mengenal susah. Lho ya ibu semono, si durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya no. Tapi kenyataannya, kanca aku nyambut gawe saketa, sakera iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataannya, ponco aku cak misdi, nyambut gawe durung ana sak wulan del tuku TV. Terus kancaku cak kalib iku nyambut gawe durung ana rong wulan del tuku sepeda motor. Apa sih kancaku dhewe iki? Kancaku sing arane Koco iku nyambut gawe durung ana sak minggu del sabuke pedot. Akan numpi toa. Yes, kama itu menyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok arep-arep konco ae. Mesti arep-arep konco ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Kudune wis loro ae iki apel. Siapa iki? Lha aku panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suaranya. Tinggal ada anak-anak aku di bedo ini. Mbak, badai tindak pun tiba. Kulo toh? Nge. Badai arisan. Don? Arisan. Arisan? Nge. Arisan apa? Pancin apa? Arisan duit kok arisan apa? Oh, duit. Asal nomor pinten sampean? Nge, duka. Orang ngerti kok. Oh, dari ngerti. Sampean kok tentri kita? Nge. Ngerekaman nih. Omong ditakoni kok malah nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong werna-werna kuwi kata wernane kok. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Wong kok oleh jemenak ne. Kula jemenakaken nggih. Dasar wong iki ganteng. Nek ganteng ini kok dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih? Manis. Nggih, ora kan gula. Lha mboten ngaten, tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu. Dhuwur ki ora dhuwur, cendhek ora cendhek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek. Nggih, nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya jebul kepalan. Wong oleh gagah. Gagah wis eno. Blengah-blengah kaya pedet. Karepe narek. Burine kaya pedet. Mangane aku bengi-bengi wis kaya enak. Kapan sinten narane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani. Nggih. Lah sampean sinten? Kula. Nggih. Ki sampean Gunani. Mboten kok Gunani. Pokoke wedok kok Gunani welane mboten. Lah ilok. Nggih. Sinten? Kula Sopran. Oh, Mas Songran. Kan negaran ya. Kok Sopran kok Songran. Oh, Sopran. Nggih, Mas Sopran. Jan tenan kok. Lho. Sampeyan iku bagus tenan. Lah didilemane. Film terus kubur ini ngeblak. Lah sak estu, rambuté wae brinte. Brinte asli kok. Nggih. Kaya wong-wong sing rambuté lurus nggih, rambuté ora brinte iki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikel ben brinte. Dikriting ngaten, Mbak. Nggih. Merki lak. Lah kuwi lak ya tandha nek rambut brinte kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambuté brinte, nggih to. Sampai dikriting. Nggih, enten paribasané. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki kecegah iki. Tapi pak wong kecik isi sawo. Nek kecik isi sawo gak apa-apa. Nek wak bedi acer ini lho. Iku kecegah aku. Nek kecik isi sawo enggak. Tapi sawo niku enak lho. Sawo niku lak legi. Legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh buah-buahan pancen mungkin Mbak. Buah-buah. Kecek isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wae bedhe ku mangko. Nek gendruwo pun ati oleh kasa pas semar. Pas meneh duwe anake. Padha hari Senin. Nggih. Kok teraken? Tenan apa? Nggih, bonceng nggih. Sing gonceng sampean? Kula gonceng sampean. Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Lho mboten beto sepeda. Mboten beto. Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Niki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu iki. Masih patang bulan ki mboten ketok, Pak, wong iki jero iki. Ning mboten apa-apa nggih mlaku bareng, mengko gek isin. Oh, mboten. Sampun tidak ada bojo ya. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek ade bojo nggih. Lah sampean. Apa aleman kaya ngono? Nggih, kula di ngalem kok. Tidak ada bojo. Omong niku mboten sak-sak kursi sing banter mawon. Banter mboten apa napa nggih? Mboten apa-apa. Kan mboten kakek bojo ta. Sampeyan iki repoti. Kalem ke kalemen banter ke banter. Kula ge jane ngoten sik bujang. Oh nggih ta. Padha. Ayo pun kandha-kandha. Nek kandha-kandha wong ten konangan. Nek konangan. Kok nggih mboten apa-apa. Bujang. Engko ndak nek sing ngesiri ngoten ta. Mboten. Kula mboten kusir kok. Pokoknya nyambut gawe mboten dokar. Mboten dokar. Mboten. Eta mawon sampean panjene purun kali kula. Kuwi dadi napa kula turuti. Saestu? Nggih, kesangene tunjungan pelasan. Nggih. Sampe mlebu kan. Sampe delok kabeh. Sampe pilih, Bu. Milih-milih. Nggih, sampe milih. Mang tukokke. Nun? Mang tukokke. Milih tok. Kok milih tok ya, kesangene. Nggih, sampe pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampe nek didom bundel. Peniti. Kok dom bundel niku nggih ngedomi sampean niku nopo? Kaitane dom bundel. Sesilat dikono kalung. Kalau sampean iki sampean coplok mawon, kecilien. Oh, kecilien. Kecilien niku sak monten. Sampean coplok gawaken kula. Lodole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ha nggih, kula del kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Arisan dhewe sampean nek medhak kudu pas. Lah kok dhuwit kula iki jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem ya, Rek. Aku nek ketok wedok ngalem iki ngantuk. Pak, gayeng ini, Pak. Wenenge atiku. Wah. Iki lho, Pak. Pak. Glebuk punya. Ngono kawiamu. Wah, kepedhok cakil. Iya. Napa, Pak? Tak tahu mangan. Nate, Pak, kok mangan kok mboten nate. Eh, nek wong itu arep arisan mau glembuk. Kalau sak ini kecilin, adine kula gedhe. Arep gedhekno terus dipodol kok pangan. Lho kok tumbasaken mari. Tumbaske iki apamu? Niki kok. Apamu? Pak, apamu? Wedo bewedu karo. Pak, iki lho Pak, aku mau dikuwi. Bapak kowe yo. Ngadeni. Mangke gladeni. Peringisan, peringisan pada anak sapa? Kene iki dhewe bojoku iki. Lho, bojo sampean? Wedo ngawur. Lho, iya lho apa? Sakno anak. Aku tanggep tontonan kok lho. Sakno anak. Anak. Lah kok tuwane nemen. Titik lho. Nggih, nggih. Kene apa sing lanang tuwa kok sing edok? Bayu nom. Nggih. Sing lanang sugih. Oh, sugih. Lho, montore papat. Montore papat nggih, Mbak. Papat montore. Montore kita, Pak, montore. Lah sing saumbah bendine. Lho, bagian mbah montor. Nggih papat ae montore jagat. Lho, lah iki tapi papat ya, Dok ya. Lho papat iki ngeten pun ngeten ta. Ayo. Oh, dadi direkam yo motor ketok. Yo, kowe iku wis tak ditu. Oh, nggih, nggih. Nggih, iki bojo sampean. Nggih, Pak. Wis loro, Pak. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing gagal. Ayo loro. Roh. Roh. Lho, wis loro. Semrat. Aku mau jane wis kondo lho, Pak. Ning aku di jarak iki karo iki. Nggih. Jane pun kondo ya jek bojo. Kowe di jarak karo iki. Terus ini apa kok manggon nang kene? Ribet ae. Nek gak gelem lak nyeng. Lah aku yo mesake, Pak, timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya, Dok. Mboten napa-napa kok. Nah, anu kok raden ana pisan, Dok. Nggih, mangan diladen. Gak apa-apa aku gak apa. Ngombe diladen mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Ha iki. Kuyono. Kuyono anak ping tugel dulune kowe. Kok ngono kok terus ngancam ki yo. Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Kapan iki kapan dadak? Aku ya ini kelu ngantemi wong ya ini. Tapi ngantem nggih mboten lara, Pak. Dene iki bojo sampean nggih, sampean suka ditulisan. Wis duwe bojo. Wong iki kaya teneng. Ten melek ya. Mboten ngoten, nek lu mboten sempat enggak ada bojo. Kowe ngomong katone piye? Lu tak keluar takon ngeten. Kamu nanti kata aku tak takon kowe. Iya, aku takon kowe. Takon ini, Pak. Nah, sampe niku napa mbok ndek bojo. Heeh, delok ae lak nggih ketara. Ketara ngene ngono, Pak. Mergo kuwi aku pucet mesti ndek bojo. Siap kowe kok pisan iki aku pucet. Lah, niki enten jero mboten jero. Iya. Kok ora ngerti ya? Lah, mboten jero pucet, pucet gawe mboten jero. Nanti kita nang anggap pucet ndek bojo. Oh, ngoten nggih. Sing ora kok, Pak. Nggih. Malah dikira aku kira ndek bojo. Ah, ngoten. Dikira mboten kata bojo. Dadi niki kene ngira. Nggih, kula sing ngira. Aku kata bojo. Ora paham kok nyawang wong. Ngira ta bojo. Hah? Ngira kok. Niki. Dikira bojo. Ya ya ngira. Ngira. Wong ngira. Ngira ngira. Tak kok ngira kowe. Ngira ngira. Lah. Tujuan sampe nang apa? Ya kok tujuan. Tujuan nang apa? Aku ki golek bojoku. Lah kok sampe golek ini enggak ta? Ora enggak. Lah blojo. Ning pasar suwe arep arisan kok ora muleh-muleh. Kok begal ya? Aku lho mboten bajak kok dosa. Ketara rambutmu iki. Ha iki, iki tiyang nduk. Piye ta? Angger rambut ngadegnya asma aku rambut iki. Asma aku. Sing laku niku wonge, Pak. Oh, itu rambut e, Pak. Iki bojo sampean temen ta? Heeh. Wis aja dipinjol lho, Kak. Anjir, kok iki takon. Ha iya. Bojo sampean. Sik dadi. Wis dadi. Ulang iki dhewe mboten napa-napa sing dadiaken mau nanti pegatan, Pak. Tapi sepi sing dadi selawase. Lho, ora aku arep megat iki ora ketan atiku. Iku potongane senenge. Potongane ayu lho, kelek lanangan, Pak. Geman megate. Iya ta, Pak. Sorry, Pak, sorry. Iya. Kelek lanangan. Sudah jelas iki kelek, Kang. Iya, tegese iki ora ora. Lah yo, lah yo kok tak tapuk kene lah yo. Oh nyatane ngono kok. Wis bojone. Wis senajane elek, Mbak, kon niku darani bojo. Nggih. Kadang kepantas. Sampeyan kudu nurut. Kena kanca penasihat. Ha, sampeyan kulo kaya penasihat. Nggih. Niki ku penasihat. Nerangno. Yo, jadi ayo bali aja. Ayo mari. Sito ta iki. Ayo. Sito. Yo anu ana awak dhewe arep lamar ya to. Kok arisan. Ayo mari iki, Pak, ngerti kon. Lho kok melu arep. Lah niki elek kalau Bapak iki kan. Bojone. Ibu. Saya kira Romo kan? Romo. Tahu dia terus nang ngalang kolak tahu diobong kan? Kayak cucu, kayak wayang bong. Oh iya. Itu. Pak, ini bapak anda. Kan lebih suwe lah, bapak. Pak, ini kancah aku, Pak. Kancahmu kurang ajar gitu. Ya ibumu di darat. Bener loh jadi. Wes, soker. Soker. Soker ya. Kok soker, sokran? Sokran. Kok pinter suwe gak mesti lanang. Bapak lu jenenge sapa? Iki Santolowo. Lah tak kurang jeneng kok enggak jeneng. Sopo sih? Lho ki riwayat. Timbangane Santolowo lak wani Santo Codot. Dadak golek gawe mangan sawu kae ngawur. Iki mang ngomong apa ae? Ini lho tak kandhani. Ibu iki timbang makmu ya. Makmu timbang kesasar. Ibu kok ibu-ibu iki kesasar. Ah tak tolong ngono lho. Iya. Nah iki mang nang pasar gak melu arisan. Terus mbok pang kanoyo timbang mumet ae ngono kene. Ora lah. Talungnya digerengi talungnya itu harus jaluk, harus gedekke dan kiri, orang apa-apa digedekke kok kok jauh, orang Bali talungnya ya masih gedong sepuan, nanti kok apa-apa eh, kok kok kok oh, meneng wangi sini-sini kan boleh tak pak? Kok ini orang sepuan apa? Semprot ini udah lah bapak itu selama dulu gak gedekno, lalu itu bakal isinan kedekno piro kok guyon-guyon lho aku yo guyon ndek aku krungu Pak Runian penek karo Bu Mang kono ati nglamar iya iku cacak wis kok taruh apa durung wis repot lho cacak kapan nari kapan sih nari kapan sih ayo ngomong kapan sih ngomong kan lho guys aku ki anak ngopo aku ki lho ngene wong rumah tangga ini wis damel selawasi lah iya kapan ana sampean cacak ni kartolo ni jangan sampai tari terang-terangan. Enggak ni purun ni bosan purun lakoni. Sapa sampai ni lakoni? Sapa yang tadi lakoni? Enggak, kareng. Apa ni lagi? Bosan bosan. Kenting lakoni. Kau enggak ngomel sih kan? Enggak masih loyal di baitun. Non teman bengong lah di baitun. Iya tenang kok lo. Cacak mungkin urung ditari. Dari ni bapakmu wis sapa? Enggak malu takut toh. Kayak mana kuwi? Mana kuwi? Piye? Kira. Dono arek ditari sih. Yo lek gelem lek gak gelem kok susah, Pak. Sik tak ujare tak aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut. Lah, ati cacak nurut sik. Lah, ketho. Pokoke gak mungkin toh. Ya, nang banget tuh nang nurut sik. Tapi bapak harus bisa mengatasi. Tapi jawab kalau ada apa-apa, saya. Oke. Justru. Apa lagi bapak tahu jawab. Tanggung jawab. Lah, napa kok gak jawab. Kok sampe bujang lamar mbek Ibu, kalau tak bantu senjuma tu kau. Wei, untuk rumah. Bu, zaman tumbuk ngelamar bapak. Nah, hari saya tu bayaran pun jadi. Wah, ini belum betul saja. Bayar cewe. Ayah. Kau malah bokpek. Jadi lo, numpak dokar pak. Ya. Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepi kusi. Iya, numpak keliru. Eh, numpak keliru, numpak yang nombor ni buri di jarak. Belum numpak nanti. Beri nak ngarepi. Aku numpak dokar itu isi deh lo. Nah, boleh ngarep lah tidak kan itu. Aku numpak nubur ini singkur jarahnya. Ngarep buku pingin ya, boh. Numpak dukur kan itu. Dukur ya. Iya. Karena tekan di. Tekan di. Kau berlaku. Mula apa ngitung-ngitung wak kan berduk-berduk kan? Kan itu apa nyoba suara. Mari lorak. Mari lorak baru ngitung gas lo. Cik gimana? Iya, belum tahu dong setengah tahun. Tapi ya, apa yang ngerasanya wak wah suara ini sokran masih tua. Ingin anu. Iyo wingine ne bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa kon kok manuk jalak. Kon lapor. Kok ono ngru kok. Saya bebek mati tapi wedi. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus yo apa pengritamu kon nyumbang apa? Aku yo nyumbang sanane lho sing delok duwe aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin. Iya ya. Aku kono becak kon. Aku kok ono lho. Iku duwe sapa? Heh? Duwe sapa? Duwe ibumu arisan mang. Kok kon ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing oh, gawe cacakmu ya nyumbang opo sing ngono. Ya mikirin gak duwe. Lah anu cacakmu senengane opo ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak nguyu rek. Oh iya di nyumbang anu. Apa? Sepeda pancal gak nguyur terus. Cek nguyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae wae. Jadi sumbangan apa? Tapi tak atur karo bapak. Kan untuk aku matur karo bapak. Waduh, kok ngomong matur, usaha matur. Kok kelinci? Lah iku wong tuwa. Ngomong melu. Oh, ngomong ngablak ya, ngablak. Ngomong karo bapak. Ngomong mbek bapak, tak mule lek kon kok nyumbang. Iya, nanggapi nanggap apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Ngene iki, ya apa upamane bal-balan? Nah, neka, bener neka. Wadah iya lah. Dede iya, mater kan dipi dede iya. Cera. Aki ngomong apa sih? Tadi apa? Ini gak bal-balan ya aku. Waduh. Bal-balan, ini aku dungerin ke sini kan? Piring jengkir aku dungerin ke sini. Tunggu, ya lapangan kok. Oh lapangan. Iya. Lapangan di kira-kira yang paling jembar. Sampai sehari? Wah kurang jembar. Siapa? Anu? Piku? Juanda. Juanda. Eh? Juanda. Lapangan Juanda itu lapangan nonton bulu loh. Kok soalnya sudah bal-balan? Ya enak ya. Sepisan ngeliatan bisa ambil kabel mereka kan ambil kecilan kapal terbang kan itu. Oh, anu gak masuk akal karena untuk kayak kok nawa. Bukannya desa lah. Oh, okol ya? Heh, okol. Musuh. Berjer. Apa nu musuh ya? Berjauh uang berjauh uang. Nah, ya okol ya. Iya, sih nggak tahu nak wayang golek aku seneng. Lek boh golek kecut. Nak wayang golek kak. Kau ni kenapa wayang lah? Golek buah-buahan kan. Kok ngomong uang gelam jari kadang nu. Iya wayang ya. Des gampang wis. Kok gampang tu ayo tu. Aku sih golek wayang. Tabuhan toko aku, layang toko aku, tapi toko aku. Tapi jok wayang sing blebekan iku, guntingnya ya kan. Yo layang terus dadi iku kodi. Nek wis, layang golek ya. Heem. Aku sing golek layang. Layang, layang toko aku wis. Iya, terus. Lah karo toko aku, gamelan toko aku. Waduh, iya terus duwe kon. Pak aku sing ngekekno. Lah bojomu digadekno. Kakak payu kelemon iki. Ngomong gak karo-karuan, wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Tapi bapak lak kan bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib. Aku gak iso nari wong selendang ilang iki. Kali gak tari-tarian kok iki. Gak nari sing ndi? Eh cacakmu. Lah aku nari cacak gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana yang ngental lho. Cacakmu ya gak iso menari wae. Cacake gak karuan, gak kena tenagane kan. Kadang-kadang. kok akan tenaga ini? Iku dari wong biyen kok lek anu ya wong biyen. Wah kok gak karena tenaga. Ngomongane opo to ngono. Iya. Kok gak karena tenagane mbok ndrok-ndrok opo. Iya. Ndrok iku longgo. Wong arane pedhote cedhot kok. Lah iya. Utar lek cedhot iku aku rasane kudu nunggu ya opo iku. Opo kok blakaran. Cacak wis nganing luyu rae. Wis kene kok. Lek bapak kadung diterima lah terus cacak tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Mosok bodho bapak. Tak ngger nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Ya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Gak aku, aku. Wis aku wis. Kok nek percintaan mbak aku ya apa? Kok antem lho. Blatra. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak dituk sembarangan wong. Lek atasi anak gak ngatasi izin bapak ku tau dadi jagoan kon. Tau nek cempe bareng. Ya lah cempe ae lah piro wene. Kon cempe cili. Oh, wong cempe cili tetep gak mati. Ya aku tau ngantem gak jo mati. Kuwaca sak menunggal e, entah antem mati. Mari kok antem terus mati. Kuwaca mati dhisik tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur. Lek aku masih lelek oh nyecep karo ning bapak, tau bapak tak cecep kuwaca. Cecep tengah apa? Lho enggak, elmune kan abot kan. Opo? Tau tak coba yo. Malam Kamis iki tak coba. Wah, esuk tak bae. Sik tetep sikute ta? Enggak. Ya elmune. Ono arek cilik tak belesine lho tak gedrukno lemah masih setengah meter kan. Kok gedrukno lemah tak lumpur. Lumpur tak salah ta? Lumpur. Nek kon ati nyedepelmu ngono. Iya. Aku tadi dicucuk lho. Oh kon duelmu ta? Kon duelmu. Apa kon duelmu? Kok dicucuk. Oh iya sare kon keran jangkep. Jangkep kerane banyu kon iki ngono. Iya. Rasa aku ya seneng apa rasa aku Iwan. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak duwe anak ya urip kok par kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedhong gak duwe anak ngrepot. Lho bareng di anak situk gak duwe ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasa aku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek-nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Kok ni rumah ni kak ini arek ini. Nek ni rumah ni ngono mesti pinter. Masak yo pinter. Wae jajan yo pinter. Bikin kue yo bisa. Mesti ini. Tak kondi kan ni. Nguras. Lu kon. Hei, yo apa tin? Jek nama ni. Kon guna arek prebo. Kon guna arek prebo. Wah. Kon guna arek beto. Kata lo. Nah, para wedok kok murah sih lho. Timbangane barang iki wae. Nah, penghasilan. Oh, penghasilan ya. Iya. Mari murah menek klopo nah ya. Lah kok ndukul mlorote dibaper kabeh kan. Oh, gak mokro ngono kok to. Yo opo kok. Ngene iku ditoro ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, murah sih wong lanang. Ngono lho. Apa kaya le apa? Oh, oleh ya oleh gak pantes gak umum. Oh, aku ya pintar bendung. Oh, pintar bendung? Iya. Bendung pekoro aku ini. Apa kan itu? Mereka nyita botol bisa aku ini. Nah, gimana ini sekolah ya? Gak di sekolah ini terus. Ya, kok di sekolah ini udah blek ini kan. Sangu, ini gak sangu, wakil gak gelem. Sekolah gak nutup, motel. Oh, di sekolah, buku larang kayak gini. Ngono. Bisa nama-nama, bisa nama-nama. Oh, blek juga tak ada. Mas gak sekolah, kalau pintar ngatur rumah tangga gak apa-apa, nak masak sih enak. Mangan, udah enak. Duwe sapa yang gimana nak? Iya duwe sapa ya. Tak ngono sih darani masak kudu pinter, ngecacan pinter. Makmu pinter pian. Pinter apa, Pak? Yo pinter masak pian. Masak apa? Masak ala. Masak apa ya masak panganan ada nang ngono niku. Modal-modal kok pian ngene masak enak-enak, Pak. Masih jangan-jangan asem nang nek dirasakno. Ngono. Nek pian jangan asem yo kecut iku, Pak. Ora kecut apa kono aseme ngawur ae kono niku. Jangan asem ae. Wis ana sedul kaya balungan lho. Balung apa? Balung oma. Ngawur ae. Nek ana masuk, gara kopi apa? Sik manggang iwak. Ngono manggangen iwak ngono. Diapakno iki, Mbok? Buakan ngono iwak iki. Iwak diapakno ya di pantai ya iki. Bulan-bulan. Sopo eh? Ngono. Moga-moga. Wah, iki. Ngono Mas. Pak Basman. Lho, kok samarep nang iki lho? Ndeh. Sampe simpen. Simpen sampean. Kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojone sampean. Nggih. Lho, kaya dompet. Kok kaya dompet? Mboten-mboten lambene lapik nyapu. Pun bojang. Lan pun jangu, Pak. Lho niki omah kula kok. Den, omah kula. Oh, kula kese sing nunggu sampean iki. Oh. Iya nek sampean iki. Nek ngomong nggih sampean melek. Mergo ndadak. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae sing ngajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane besok ah. Oh, ya mung duka, Pak. Oh, duka-duka ngomong foto iki. Nggih. Karep omah kula ngoten kok. Oh, niki diane sampean. Nek omah ngeten niku omah kula nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, karibasan kula penghuni utawa mboten semer sampean. Oh, ngoten niku kula mung ngoten sampean serik. Oh, mboten serik, mboten cocok. Oh, syukur, syukur. Oh, syukur bakmu. Dadi bapun di wong kaya dompet ya. Oh, lanjut. Ya, timbal baliknya, Pak. Oh, timbal balik. Ya, aja tondok ya. Ya lho, Pak. Ya ngomong do aku, Bro. Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Ambek teng tangane kancane. Kok omong sampean niku. Enten mriku lho. Tek. Nggih, gapura ngarep. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok Nduk? Iya ta kok wedok kok. Bener Nduk, tak jenenge Nduk mboten. Pancen wedok Nduk. Oh, wedok Nduk. Sekuti ta sendi. Anu, nika wae nang tulisane. Nggih, nggih. Awas ada anjing galak. Apa iki? Sama aku asune. Boten. Nang iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, sebelah. Sebelah. Andene tulisane kok nang kono, Mang. Nunut, nunut. Nunut kuwi kok tulisane. Mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ra enak. Kulo sing jogok ngono. Tenan ora jegok, Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk wae. Grung, grung, grung. Wah, salah. Lanang potongan kaya iwak sili. Labene api. Apa iwak sili? Iku ben tau dari tarik skoci wae. Anu kumat to kan. Terus jauh Mas. Mas kok berarti gagah nggih. Napa to? Telah sampuran. Kok niku klegam 4 juta. Napa niku? Kok nuwun 1000 berarti gagah 1000. Ya. Yang gagah berarti gagah. Kuping sae lha aku gedeng. Goblok jalek kan. Lha kok dhisik ngono lho, Pak. Nuwun sewu kok. Mboten amit-amit, amit. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, wong amit tak monggo-monggo dengkulmu aku. Lah iki anjene iki labirane angel, Cuk. Ya ora kok angel. Lah kok nang amit-amit tak lunga ta. Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Iya, tuturan, Nduk. Iki arep nyebowo aku. Oh, dianggep aku ki danyangan. Oh, karo dadang pesok wong. Nggih. Sampai ngapain asmo sinten? Kula Pak Santolowo. Napa ne? Pak Santolowo. Terus pundi? Kok kumat aja iki. Nuwun sewu. Napa ne? Kok lha kuwi apa? Napa? Medeni, Dok. Yuk, lho, dilap. Melok kopengku gila. Atane kopeng kok ono klinisine dhewe. Waduh wong iki ya. Wong iki minta paten iki. Wis. Kok ngrasani ta? Mboten ngraosi, cuma ngi ngomong ijen. Sinten nami sampean? Santolowo. Oh, Santolowo. Nggih. Kok abate kae nang. Budi iki Mas. Sampe mambu. Nggih. Mriko ah. Lah ya nduk yo. Mambu. Wah, layak ket mama kok sloto lho. Wis. Kok ini yo. Mambu kok. Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas semen kan ya. Selipu tak jejek gedung itu kan ya. Atuh. Sopor. Otomatis. Potongan kaya bambang. Lah, kowe kanca-kanca kok timbang karapa. Lah, kowe sami mriki wonten paripaos napa? Paripaos. Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampeyan niku. Nggih, nggih. Kok paripaos niku? Niku tembung napa niku? Wonten anu wonten ta niku napa? Lah, wonten perlune napa? Lah, ah nggih wonten perlune napa? Ngeten nggih, Pak. Kula mriki niki badhe nglamar sampean. Loh, kamu kok iki? Iya, Bapak. Ngamar takon sik kok lamar sampean kok kurang kok kuwi. Oh ngawur. Lah mau piye to, Pak? Lamar ake adik kula. Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu nek nek Pak ya anjing. Ngeten iki dadine ampun anu iki anu sing cepet. Pokoke mau tambah berat koyo ngono ya. Aduh, cek tempat ini. Sampean terus e gadana. Loh. Napa ne? Penjenengan gadana. Nggih, Sunggal. Kula mboten srekalan kok temenan nggih. Nggih, gadana. Nggih, Sunggal. Lah niki kersan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun incing Jawa Sonto. Lho, metu payung nek bun. Iki mangane kujangan metu payung, ngoten lho Mas, nggih. Mbok sampe kluncum. Wah, repot iki wong incing. Tapi mbok udara gak iso teles. Wong ngerong ngono. Oh, kakek mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bun terus jalukan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasan ini. Oh, paribasan ini. Moga. Tadi ngelamar anaknya penjenengan. Anak ulo? Iya. Lu kok suka kendel kan? Kendel. Mpada Jawa ini mana. Sana orang daya, Pak. Langit sampai ini. Sampai makan, lu mau diwani. Oh, iya, iya. Sampai ngajak ke anak ulo. Iya. Lah, ini angsal sinten. Angsal adik ulo. Loh. Anu anak ulo. Anak ulo. Anak ulo. Iya, anak kula, Pak. Iya, anak ini si anak bojo kula. Nggih, nek ngomong si genah. Anak kula sing bareng. Pun kesusu, bojone kok garu ya, Bung. Lah, mboten, Pak. Nggih. Lah timbang kesikut nggih nek kesusu. Oh, nggih, nggih. Tapi sampeyan nglamar anak kula niki. Nggih. Sampeyan kantuk atem. Asik. Anak sampeyan. Anak kula. Sinten namine? Namine Sapari. Anak lali, anak lali. Lho, mboten. Mergo sing sok daftar nak niki. Oh, nggih, Sapari. Iki ketengen iki. Kasih Joko. Lho, tugas terus kok, Pak. Lho, nate sendiri. Tapi nopo ta, Mbak? Lho, kok punten iki. Tugas nopo, Mbak? Lho, bakal keliling kulo penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor kantor. Mboten. Lah penilik apa? Nilai tegesan sing dawa-dawa niku. Atur. Wis sampeyan kok ngono. Gue besan mau Bandung. Aku mau babu, gue salah jadi bener. Ya apa ini? Boten iku biye, ini saat ini boten. Ini saat ini boten cukupan. Kalau sama ini pun menging sapi. Sebab wong niku mau kena semonten ya. Iya, iya. Biyen kaya ngoten saat ini kaya ngoten ya. Oke, lagi nyono. Nek ngoten, kula trami lamaran sampai. Iya, iya. Pokoknya sepuh, pada sepuh, rembuk rukun gadi, monggo dipun ngarak. Oke, nanti, nang apa kula kemarin ya? Monggo dipun tunjuk, monggo dipun tunjuk. Iya, napa ini tunjuk? Gila nggak nopo ya? Gila apa-apa nih, ayo jok, nang apa gali ya? Monggo, monggo, monggo. Iya, sok apa nih kita? Sok, jeng minggu. Ijab tadi ngintain apa, ijab bintin ngatas apa, dipersingkat awam bak. Wah, geng, geng, geng. Monggo, monggo, monggo, monggo. Bareng-bareng, geng. Yes, pokoknya anak apa cari aku wong tuanir ini. Sing penting, tak atur mburingku. Apa sing ngrasakna keluarga. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono, tukur kuru. Adik emak yang ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki apa salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Loh, oh duwe. Padane pesit ae. Kondi iki. Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung. Oleh gak repot ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek sing padha. Gak perkara iki sing penting aduh. Gara-gara campurno ae. Lah apa sih peneng ngrisul apa? Nah ya apa sing dipangane sebab kurang dik nomah iki. Coba iki gak kliru ta wong ngono soge wis dipangane sebab kurang. Soge soge ini soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane cece. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo bapak iki jawut. Coba ta. Gak repot anggone jawut iki. Iya dilepakane jawut nyucuke gak patek anu. Rumahane malah bekotot ta ya men. Bekotot. Tekan dia kan. Aku nggolek peno. Lha apa kon dadakan golek? Aku golek Riko. Golek ono Riko. Aku golek sampean. Golek aku ta. Heeh. Napa? Ngene, yo. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Kongkon ngempuk lho ngempuk. Lho, apa anu ta? Ono perlu nek aku ngono ta? Yo. Dikon ngomong peno sok nguyure. Lho ngono yo ngene. Lah aku ngeluh, gak ngeluh urusanmu, tak kon dicek cilik kon niku. Tapi bapak kudu jatuh. Jatuh rasamu apa jatuh? Darah kene disungkani wong lho. Lek mergo peno ngluyur terus bapak jatuh namane. Bapak mursal ngono ta. Bapak disungkani wong lho kene. Wah, awak dheweke nek kurang super pergaulane macet iki aku lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang embung wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tau gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peno bener gak tau mule, terus lu kerdu omong-omongan, gak ge mule turu-turu nok. Sawah-sawah iki lha apa? Wong sugih turu sawah. Kan aku wis golek kaweruh. Oh, gak mule-mule nek gak iso meremo. Latihan mbek tak diet aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak lho ya apa iki? Mulia pendapatno sing bapak ya sik seger. Wingi ono surat budak. Budak. Iya, gedhe niku kuping wae. Mawur, pimpinlah anak anda ngono. Tadi bapak saya ingin jungkel entuk mai. Terhitung kawan kawan pimpin isan. Luka, mai penodok lah aku jujur. Wah, jujur apa lo? Lo iya kan? Kalau ini nani orang bengi gak mulai, tu kan dia. Coba, aku lagi penarare. Mawur, jujur angon ni gua. Ya tidak, delok silat kan lo. Ini lo, penuh hati dirabek no. Siapa? Dirabek no. Dirabek no. Iya. Wah, wah, wah, wah. Nah terus ya apa? Gelem tak kak? Oh gelem, gelem ya apa ya kan itu? Bapak sudah dong lamar diterima ada? Ya salah dewe sembarang itu ya. Nek jangan ngerabek no anak itu aku ditarik disik. Lu pun gak gelem? Oh, tanpa mau tanya aku ya mau. Gak gelem? Mau? Wah, wah. Wah, dewe. Wawan. Aku mbak wong wes, benci kiur-kiur sana. No. Ada pengen aneh ngetur narik rambi abang itu apa? Ini? Iya. Itu dah? Iya. Ini lah jalan nemen ini. Ini jalan nemen kaya Naruto. Parek ayu jari. Maaf, sudah kawinnya. Loh. Pas unggih gawe saiki arep. Aduh nyambut gawe kawin enak. Di nomane teko gonge teko panjake teko arep. Nek salah dhewe, cuma izin durung metu. Wis muga-muga gak metu. Sik gak nanggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik jeluk kasih metu dari Pak Lurah wis nduk Pak Lurah ngono lho. Wis aja mesak sik wis. Heh? Gapae kon lakon dhewe. Lho bapak dilakon nek diuyak mbek ibu. Ngawur ae. Ya terserah sih aku mau kawin kok. Bapak rene lho, bapak rene lho. Wis tak kanan, Pak, engko aku tipno. Duli ana bapak ana emak tak peduli lah. Iso ngono, kaget peno kok sekali kawan ditet kawin win. Ngono iki apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, kulo baca dulu sih ya. Iki lho, Dok, pandangan, Dok. Lah iki apa? Ora mule-mule nganti kangen lho aku ki karo kowe. Enggak apa-apa sih, wong lanang yo bagus, mesti gak mule gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho, ngenes iki lho. Apa kurang ngenes sampean? Oh, rusak, Pak. Apa? Apa lho? Boleh aku lho apa? Iku lho. Kandani parang ki mau. Aku ki mikir, kowe tuh nang becak. Iya pancen kesel, kesel aku. Arang soge ngono. Nek apa-apa yang becake tak tebas. Hah? Wis tak tuku becake. Kowe becak seluruh kae kok tebas kabeh. Iya, wong anak soge. Kabeh. Iya. Apa lho apa? Kowe iki aku kan tak kawin ki. Apa? Kowe. Wah, sudah cocok omongane adik. Aku nek kali mau ketemu. Lho kok emoh piye to? Kandono, Bu. Wong mau masih kepenak besuke iki. Wis nek kowe iki parpi jan sak teruse lak ya. Terus bandane lho apa, Mak? Wong kene iku. Lah bandane apa ya? Wong tua lak ya tanggung jawab to ya. Wah, mah mah. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok kena gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok paribasan, Pak. Paribasan sing bapak dikorban. Paribasan sapi ditolak kelangan titik lah gak apa-apa. Sopo? Oh, apa kan di sapi kok jek-jek. Mawur lho aku iki lho. Dari mangan anak wong sugih. kan sama kagani. Kan aku ngelamar anak siapa? Loh, mas-masan ibu lah ake. Ake kan cewek. Ini mas Tamto, mas Suari. Gak kabe mas-masan. Iya, singurannya karya mas Heri. Ngom. Wis nurut ta, Cak. Wis lek ayo aja gelem ngono lho. Aren jaren. Ayo kok. Aren di? Anake Pak Basman ayo. Are sing teko kampungan iki. Pak Rung durung pun arek ayo ayo ta. Wah, kok niku. Arek perning ngono lho, Mojokerto. Kok ni jomblang kan padha bapakmu kok niku. Kok jomblang. Aku iki bapakmu tak jomblang. Padha mbek bapakmu lha iki bapaknya sapa? Ha iya padha mbek bapak iki. Ya kowe tak gedekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki. Ya bener. Bener sing ngoni, Pak. Tapi nek cepet pun gak kenal lha apa di Tiru. Bapak iki sifat-sifat ke? Bapak iki sifat kopeng. Lah iya, kala penuh tang lamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak penuh sing barep ta. Aja kecil wong cilik iki. Lah penuh digal ya payu piro potong kali rusak ngono. Lho, paling mlebu jagal iki. Jagale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki. Iki mangkuke dadi rembukane dadi. Rembuke wis dadi. Mas dene karo wong tuwa. Rembuke wis dadi karo wedake. Pokoke tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek penuh kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep aja bojo. Monggo yo omong kamu nyrekel ae lho. Wis pokoke gak gelem aku kawin. Yo gelem. Nek ngene iki gelem. Oh iya. Ya geli sih male bareng aku mantuk karo ngono. Gelem ya, wah gelem anak. Ya ini nih, aku gelem gelem tapi tak gelo di cire. Aku kumat apa guyak. Yo guyu ya guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta. Delapane, delapane. Yen delok dhisik ta delok pasane. Ayo no gelem. Mulus tangga ngono lho. Mulus petik ta. Lho kang ngono nek arek kuwi cek prawan. Bapak wis gelek nom-nomane paling kurang ajar bapak iki yen. Wis seru arek ayo. Eh, apa? Kurang ajar. Lho, sing delok lah bapak wis seru arek wedok ayo. Aku nom-nomane aku kurang ajar. Lho, anake nak remuk aku. Lho bae janda, aku mau nek janda. Ora prawan. Prawan. Takon ibu lho. Iya iya Bu. Prawan ayu, tenan. Oh. Wes. Iya. Wong cacat sithik. Apa? Dipilih puter. Pak, semua Pak, apa Pak? Ora. Ora iku dipilih sing jangkep. Iki lho butuh niki lho. Pak, iki lho butuh niki kakno. Lah kok kayak dri. Kok rupa dri cita kan. Iki lah dri cini. Oh, dri cini manis ya. Iya, iya, iya. Iya. Temen ta? Gelem, gelem. Iki sing mbiki tanggane. Wah, kartole. Butuh ini kan, lagi tangga ni wong kan lo. Lepas apa? Bapak butuh ini tangga. Wis tak mesti ayu ni, wis ya. Mana dah? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mam tak balik ni mana? Kapok. Dianggap uang enam bani karo wong. Kapok, cekan kapok. Yo joko yang uno tau. Kelong anak ini dituturi, yo joko. Nah, yo. Sopan lah dipakai. Ya pak. Kok dianggap anak ini wani karo wong suwir lah repot lah ya. Lah terus iki apa ngarak-ngarak pakaian iki apa? Ah tadi dari kemarin iku dudu lengkap lho Pak. Lengkap pisan. Sepatu, celana, duit, meja. Sesik tok sepatu. Ya kayaknya aduk kena ngono. Tapi bali. Dah. Kono to mun nek kemarin sepatu bal. Wong tuwa kok disaduk mbok dibal. Oh iki padha ae iki. Ora wis sepatu sing apik. Komplit pakaian mantan. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api. Iya sing ngirimno balapan. Kok iku? Wis ana sih. Arlo barang. Tapi kudu diirimno wong akeh ya. Komplit kan sak setel, pakaian jaran. Tak gawe tapi no gawe. Lho nek peno gawe gaen. Gagal komplit-komplit. Kalau roji nekku gaen lek gak gelem yo jam tembuke kok kalungno tak. Iya. Tangan perapatan ngale. Ayo, ngale. Saya gitu. Ayo, kalian dicek mulai. Ayo. Menurut uang tua, kata tak kuciwo nak temen, ya tak? Temen ku gak tau bergaul mbek uang mbek pak. Apa sih? Kok gak rasin teko lo? Lo, gak butuh uang gak teko gak apa-apa. Sepenting ijabmu dati, ini lo ah. Lo tuannya lo, ini iki arek banjar be arek ini. Waduh yo, bak celuk tuan le. Terus kan ku kokro tak daya situ gak kokro. Ini jauh perasa ku dodol martabak. Waduh yo, bak celuk tuan. Mantan niki. Sing gak ada kamu, kulo nak. Niki jange Nggih, nggih, kumanten. Kula niki anu, adekne manten. Oh, jaler. Nggih. Oh, adekne manten. Jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng are. Lah iki adekne manten ana. Iki adekne mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir mbek mriki jaler mriko anu lak. Oh, ngawur ah ya to. Dadi iki anak sampean. Anak kula niki. Niki kumantene. Sepi, Pak. Nggih, dari dugi. Sampun pira, Pak? Pegel. Jam 3 dalu teko meneh. Kok sampeyan nggih nak teko kabeh wong ta. Iki anu sing ngarak wong 600, Pak. Ngene cukup ngapa? Aduh, gak cukup robo mak iki. Mboten cukup iki. Ben kuwi sak entene. Oke, iki mungkin kula susul nggih. Nggih, nggih. Sampeyan cepet-cepetaken lho. Bon-bon ben kuwi. Nggih, giro kaset apa giro biasa, Mas? Giro kaset ta, ya. Malah tip kok niku. Nggih. Nggih, teh anu titik mangane sing jogo. Wah, murae. Oh, nangkap tit nih gini, nangkap tit. Kematen. Kematen tepuk, kematen tepuk lah. Lu gua sing tepat, sing api. Tangannya ngapu lancang, sing api. Dulu ini sopan nak, iya iya iya. Bago. Oh, acak tit. Irek nih gila rek, gila rek. Bago. Oh, pengiring ini gini. Mata ini. Dan mantan ni. Kau ngawur kan? Hei, pak, saya tu takut ke mantan ini. Kau ngaku mantan ni. Bukan umburi lepas. Kau bapa pencinta. Akeh wong bingung rupanya. Ya. Loh. Ini tu mantan itu. Itu Mas Onto. Itu mantan. Besan tak jumbritan. Bukan. Kau perlu besan. Loh. Kau perlu besan. Niki mantan lana. Oh niki dah. Okay. Apa kok mantan ketokan jaran? Lo ketok. Lo boten. Iki sing ngono le. Omah mertuamu. Niki dah. Gane mertuamu. Lho Pak, Pak. Iya dah. Wah ngawur. Iki mertua. Iya. Iya. Oh iya, endi bakal bojo? Kurang mantan. Lah iki napa iki? Endi Pak? Iki. Panu ngono lho le. Iki dah. Waduh bener kaya apa Pak, cek nemene pernah nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lek anak wong sugih to. Iya. Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono arek kaya ngene iki? Lho kok piye to? Seimbang ambek aku ta. Lho, iya ta. Wah, lek ngene mau aku pecuk. Lho. Lho ya. Lho. Gak ngono. Oh, kemanten ana keceri bareng. Apa? Kenapa? Lho niki mapane mboten jarak kula. Lho, lha sik. Kemanten ditemokaken anak kok dijerongkokaken kula. Bukan lho, iki lho iki. Sampe muring-muring ku nyelentik, Pak. Mboten nyelentik Pak Budi. Manten wedok ya adu-adu dijerongkokno jare dijeda. Ditutupi apa kok gedek ya apa? Pak, buatnya mama dorong-dorong terus menghina kayak ngomong-ngomong apa? Lulul, ampun. Kalau terima, gampang kalau terima. Jadi ini kali mas. Kenapa? Saya ini apa, Pak? Saya ini, Pak, kowe baik. Iya, apa? Kowe kowe. Apa lagi? Lulul, cek sampe. Lulul, cek sampe. Ini turunannya wong ape, turunannya wong edan. Lah nek ngene mbon genang nggih berarti enten gantine adik ini kemantan lanang nih wang. Wah, itu bagus. Iya, itu ya. Saya ini yang penting. Kau dari kemantan. Nah, ayo, foto ngasuh. Ayo, ngasuh, ngasuh. Seneng aku udah setahun gak wirang wong tua ini. Yes yes yes, wong tua bisa kena di pek turunnya mana. Masa anak dirabek narik kayak ngunik lho. Coba tak, padahal konco keluar golongan ini sing wis belater-belater. Dole narik ngeso ini apa. Ngawur ya bapak, bandani sentek agak. Wis gak magering urusan no gapit, gak nyegering dari penyakit. Saya belanja ya bingung masa apa itu. Wah, aku tuh mereka bingung. Eh, Dek. Kenapa, Mas? Kok mesem-mesem ya, Mbak? Ya, biasa. Wong lanang ini nyopong wedok kudung ini. Manis sih, ya. Atau ada kemanisan ini. Ini nih, Mas Jodi, Mas Jodi, Dato. Mumpun pirang, kok, Mas Jodi, Mriki? Oh, saya ingin ini, ya. Kenapa? Ada malak takon, Mas Mundi. Ini kalau celak. Lain ini. Lain tertek. Jembatan? Iya. Oh. Kok sama ngomong jembatan? Iya, jembatan. Kalau tertek. Jadi, waduh, jembatan tertek, waduh. Saya ingin ini, kamu mau ngijin aja? Enggak, itu di Blonjo. Di Blonjo? Enggak. Lagi kesempatan nih. Kesempatan? Kenapa aku masak? Ayo melok aku. Loh masak, kok melok sampean? Bisa, ayo melok-melok lu, melaku-melaku dulu. Mbak, teman apa aku lagi bintang melaku? Nanti aku tahu aku, tak tukau no perhiasan, no pesingkon karep, no, ya. Nah, ngapa sama ngebacakan kulan itu? Loh, gak apa-apa. Dasarku ada. Aku cinta sama kamu. Cinta no tengah jalan itu, mau tenang apa? Kontakku ya? Boten lah. Pak, Pak. Iya. Ayah. Wis ta, aku ganteng kok nayu kon seimbang. Kulo nang bojo kok. Wis, temen ta wis gak percaya kan duwe bojo. Lu gak percaya. Malah kon sik gadis iki. Ya kan boten kok beto surat nikahe. Ayo ta, ayo ta. Men ayo ta. Iki lho cinta. Ayo ta, wale dilu ae lho. Aduh, dijumali-jumali. Hei, jumali. Ayo, gak kebian gayor ta. Oh, kok niku lancang kon niku dulur nem wani metu. Apa kenapa? Aduh, Dek. Ayo dengkul sampe. Kok niku ngantem ya ngantem aja nyaduk pinter. Kene iki apa iki bojoku? Hah? Iki bojoku. Kok jadi guyon lho ya. Kene iki pasil ta. Iki lak jane dadi manten dhek peno biyen. Peno gak gelem layu iki kok tobruk sampe jungkir balik. Terus aku nebus wirangi bapak aku dikongon ganteni lare ayu ning ngene dibandani lek wis ditukok norok koyo putri kaya kate di oh aku ora ngajir wis kan iku ngalah wae kon iki dulur nom tuwa rapi dhisik sing awon nom kari iya apa sampeyan dia mboten koren kali kula kok lak biyen saiki aku gelem iku mah yo tak antem wangi ngomong ya apa sampe untuk rompal ngene lho bapak. Pok, bapak. Apa lah apa iki? Pok, bapak. Apa iki? Oh, wis ana iki. Iki sapar. Waduh. Kuwi gawe wirang wong tuwa. Ya, sepurane, Pak. Sepurane, sepurane. Mak, sepurane, Mak ya. Sepurane lha iki do ngopo? Lha iki ngopo kok gecikan? Wale tak antem pindho. Iki lho, adik lho. Pak rungu po, tunggu tak nduga ya wareng. Pantep iki, Dok. Wah, aku meneng-meneng. Ya bener, bener ajar lho. Kok iso cukup ning bolone ndi meneng? Bolo adikmu. Ana gak karo salah ta. Bakal bojoku dibudho, Pak. Nah, ngono kuwi. Bakal bojoku iki. Bojoku. Iki gak bojoku apa iki? Bojoku kan mboten porong kalih kula. Iki bojone adimu. Enggak katone kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe cumpu ayu to? Iya. Kowe mau kok tak dadekne karo adimu katoro. Iya kan elek kok ayu. Ha tak gandani kok. Ya seno tak rabine. Iki ndek aku piro iki? Kok aku to omah kok piye kok. Pak peno. Penuh ngalau, penuh ngalau. Lho, kok aku sing ngalah? Wale, lho bojone ibu. Adik ngalau ya. Wes kowe trimo, trima-trima no. Iki pancen kadung oleh adikmu, kowe yo kudu trimo. Kowe ngalah. Oh, iya ya, dadi kowe dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa, Dik, kawinin, Dik. Sama dikawin kok. Terus aku ya apa? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir, jane bapakmu aku, jane ibumu. Pak, penuh. Aja kuwatir. Bapakmu ki wong gater. Kenalane iki wakeh, kok anak sing ayu-ayu, sing manis-manis. Karmine sing kaya ngapa iso? Kok aku nek arek sing nglebi to iki aku mau Mas. Matura karo bapak lho, matura. Kok yo, mau kawin ae, kawin. Kok kowe njaluk duwe bojo? Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho. Wah, nek perkara luwe ayune keliwat kat. Temen. Wah, iki temurun. Iku jaluk aku, Pak. Cocok Pak ya. Jenenge CC. Sapa? Jenenge Susilawati. Lah, cocok. Oleh Sapari ya, cocok. Kok seneng tenan? Omah ndi, Omah? Kowe, Omah ndi? Omah lor kuwi. Oh, iki jam ngene ya. Cedok. Ah, wis tepak ya. Nek kowe aja gawe wirang wong tuwa lho. Gak, gak. Kowe tresno tenan? Isap ya. Naruh bocah gelem. Gelem. Nek bocah mati.